السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Nikmat yang enggak bisa dihitung, enggak bisa dikalkulasikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian enggak akan bisa menghitungnya. Dan nikmat yang terindah adalah nikmat ilmu, nikmat berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keterangan para ulama-ulama kita, orang-orang soleh, para awliya, para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah hal yang begitu dinanti oleh orang-orang beriman, karena bersama Al-Quran dan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iman itu akan bertambah. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang beriman itu jika disebutkan nama Allah hatinya bergetar, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka imannya bertambah. Jadi siapa di antara kita yang gak butuh tambahan iman? Siapa di antara kita yang gak ingin imannya semakin kuat? Maka dalam keterangan surat Al-Anfal ini, hendaknya kita perjuangkan dengan majelis ilmu. Kita dengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ayat 2. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila ayat-ayat Allah diperdengarkan, dibacakan, maka iman mereka akan bertambah. Maka iman mereka akan bertambah. Jadi hadirin Allah muliakan, yang harus kita renungkan sekali lagi bagaimana kita harus jaga iman kita di apalagi kondisi seringkali gak kondusif, ada banyak masalah, ada banyak ujian, ada yang punya masalah dalam rumah tangga, ada yang punya masalah dengan anak, ada yang punya masalah dengan orang tua, ada yang punya masalah dengan bisnisnya, ada yang punya masalah dengan penghasilan, ada yang punya masalah dengan berbagai macam hal. Maka sebuah kebutuhan yang paling urgent, man ramahu ramal ma'arib kullaha, kata para ulama, barang siapa yang mengejar ilmu, dia sedang mengejar atau dia telah mengejar hal yang paling dibutuhkan. Hal yang paling dibutuhkan. Jadi semoga kita diberikan taufik untuk mendapatkan ilmu nafi, amin ya rabbal alamin. Dan bicara ilmu nafi, hadirin sekalian, maka Al-Hasan Al-Basri Kata beliau, kana rajulu yatlubul ilma. Dulu tuh seseorang ketika belajar ilmu agama, fala yulbath illa yasiran hatta yura atharul ilm fi salatihi wa khusyu'ihi wa kalamihi wa samtih. Tidaklah seseorang menuntut ilmu dulu itu kecuali tidak butuh waktu lama, kecuali akan terlihat dampak ilmu pada sholatnya, dampak ilmu pada kekhusyuannya, dampak ilmu pada ucapannya, cara bicara, diksi yang digunakan, kalimat-kalimat, kejujuran dia dalam bicara. Gak mau gibah lagi, gak mau fitnah, gak mau bicara hal-hal yang gak bermanfaat. Wasamtihi akan terlihat dari attitude-nya, dari perangai, dari sikap. Jadi seseorang itu dulu, kata Hasan Al-Basri, di zaman keemasan Islam, di zaman ilmu itu benar-benar kuat, benar-benar jaya, itu orang kalau belajar itu gak nunggu waktu lama untuk mengalami perubahan. Betul, bukan berarti langsung sempurna, enggak, butuh proses panjang, tapi ada perubahan jelas terlihat, bukan isapan jempol. Perubahan terlihat dalam sholatnya, terlihat dalam kekhusyuannya dalam beribadah, ucapannya, cara bicara beda dia. Karena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berbicara baik atau diam. Wasamtihi, dan terlihat pada perangai dan sikap serta tingkah lakunya. Hadirin Allah muliakan, ini tolak ukur. Makanya kalau orang nanya, gimana sih dapat ilmu yang bermanfaat? Ah, ini kira-kira tolak ukurnya. Ia semakin merasa, ia semakin mengenal Rabb-nya, tahu Rabb-nya maha melihat, maha mendengar, tahu apa yang dikerjakan, maka otomatis itu akan merubah dirinya. Sholatnya akan diperbaiki, dan memang ternyata ada perbaikan dalam sholatnya, kekhusyuannya, lalu cara bicara. Yang dulu ngomongnya gak karu-karuan, dulu suka gibah, dulu suka fitnah, dulu suka ngomongin orang, dulu kasar kalau bicara, lalu sekarang enggak. Demikian itu tadi. Sekarang lebih banyak diam kecuali yang bermanfaat. Man somata naja, karena Nabi SAW bersabda, barang siapa yang diam dia akan selamat. Dan lain-lain. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, semoga Allah memberikan taufik kepada kita dalam mendapatkan ilmu nafi, mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Hadirin yang semoga Allah muliakan, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Kita akan membahas tentang nafkah alil aqarib atau ala dzawil arham, nafkah pada orang-orang yang, atau apakah ada nafkah untuk kerabat yang terjalin dengan kita dengan silaturahim. Jadi orang yang satu rahim dengan kita, keluarga besar, keluarga besar, sebagian para sahabat dan generasi-generasi awal seperti tadi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, mereka mengatakan bahwa apabila seseorang itu mampu, atau misalnya bahasanya gini, likulli tajibun nafaqa 'alal muqtadir likulli dzi rahimin faqirin 'ajizin 'anil kasb, bagi orang yang punya hubungan rahim. Nanti ulama membahas nih, ada ulama mengatakan hubungan rahim itu arahnya ke mahram seperti Hanafiyah. Sebagian ulama lagi hubungannya ke ahli waris. Jadi dikaitkan dengan ahli waris. Sebagaimana ini keterangan ulama Al-Hanabilah. Nah, bagi mereka yang fakir, yang miskin, yang ajiz anil kasab, yang enggak mampu untuk berusaha mencari nafkah, jadi fakir dan enggak mampu mencari nafkah, maka wajib dinafkahi oleh saudaranya yang mampu. Dan maksud mampu di sini mampu setelah memenuhi kebutuhan dirinya dan pihak-pihak yang lebih prioritas di level yang lebih dekat, seperti istri, anak. Jadi di cover itu dulu, orang tua gitu. Nah, kalau itu sudah terpenuhi dan seseorang masih punya kelebihan harta, lalu dia lihat misalnya salah satu saudaranya, misalnya kakaknya atau adiknya, kakak kandung gitu, adik kandung, atau omnya, misalnya om dari pihak ibu gitu, itu nggak mampu dan nggak bisa bekerja, mungkin sakit, mungkin kena stroke, mungkin mengalami kelumpuhan dan lain sebagainya, maka dia wajib memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan. Kembali kepada kaidah yang kita bahas, kemampuan. Kalau dilapangkan rezekinya sesuai dengan kelapangan dan sesuai dengan urf, sesuai dengan kultur, biasa berapa sih kalau kasih kakak gitu di situ. Atau kalau dia nggak mampu, sesuai dengan, bukan nggak mampu ya, kalau nggak mampu gugur, tapi kalau dia ada sedikit, ya udah sesuai dengan sedikitnya itu aja. Kembali ke surat At-Talaq ayat 7, yunfik tu sa'atin min sa'atih wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Orang yang punya kelapangan hendaknya dia memberikan sesuai dengan kelapangan. Barang siapa yang rezekinya sedikit, maka hendaknya dia memberikan sesuai dengan apa yang Allah kasih kepada dia. Nah, hadirin yang memuliakan, di antara dalilnya yang digunakan oleh para ulama adalah hadis Jabir radhiyallahu ta'ala an, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi SAW bersabda kepada seseorang, ibda binafsika fatasaddaq alaiha, mulailah dari diri Anda, nafkahilah diri Anda. Lihat. Jadi kata Allah, mulailah dengan diri Anda, nafkahi diri Anda. Fa in fadhala syai'un fali ahlik. Kalau ada kelebihan, kelebih, maka untuk keluargamu. Untuk keluargamu. Wa in fadala an ahlik syai'un falidhi qarabatik. Dan kalau setelah keluarga, keluarga inti misalnya, istri gitu. Ulama madzhab Syafi'i mengatakan istri yang pertama misalnya. Istri, anak gitu loh. Nah, kalau unda, fa in fadala an ahlik syai'un falidhi qarabatik. Maka kalau masih ada kelebihan, maka untuk kerabat Anda. Dengan kerabat Anda. Dinilai dari itu, ahli waris atau mahram. Dan pembahasan ahli waris atau mahram panjang di dalam ilmu fikih, tapi kira-kira itu gambarannya. Tinggal dibuka aja keterangan siapa aja sih ahli waris, kira-kira itulah yang dimaksud oleh ulama Hanabilah dalam masalah ini. Atau siapa sih mahram? Nah, itu yang dijelaskan sebagian ulama seperti Al-Hanafiyah dalam masalah ini. Hadirin Allah muliakan. Jadi dari sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa ternyata yang pertama kita harus menafkahi diri sendiri. Menafkahi diri sendiri. Dan ternyata menafkahi diri sendiri adalah menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menafkahi diri sendiri adalah menjalankan perintah Nabi kita alaihi salatu wasallam. Karena Nabi kita mengatakan ibda binafsik, mulai dari diri Anda. Mulai dari diri Anda. Maka ini adalah sebuah harapan, sekali lagi. Sebuah motivasi lebih. Ketika kita bekerja, ketika kita jualan, ketika kita berbisnis. Dan ini menjadi motivasi agar kita tidak bergantung sama orang atau ngarepin orang atau selalu berharap subsidi dari orang, berharap enggak. Kita yang hendaknya dapat pahala besar ini. Karena ibda binafsik fatasaddaq alaiha, mulai dengan diri Anda, nafkahi diri Anda. Nafkahi diri Anda. Jadi luar biasa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai upaya untuk mencari nafkah, itu berarti aktivitas dalam rangka menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di situ ada pahala, di situ ada keberkahan, di situ ada ketakwaan. Di situ ada uh, surga, hadirin. Makanya kan kita gak boleh cari harta haram. Kenapa demikian? Karena menafkahi diri sendiri itu adalah menjalankan perintah Nabi SAW. Bagaimana menjalankan perintah dengan maksiat? Dan di situ ada pahala besar. Ya Allah. Lalu yang berikutnya, setelah diri sendiri keluarga ini. Lalu setelah itu, setelah keluarga, kerabat. Ahli qarabatik atau falidhi qarabatik, untuk kerabatmu. Dan ulama menjelaskan dari ayat, dari hadis ini dijelaskan oleh para ulama kita bahwa dalam syarah Sahih Muslim dijelaskan, hadirin Allah muliakan, bahwa ini menunjukkan bahwa nafkah itu urutannya seperti hadis ini. Maksudnya, atau dan diantara keterangan spesifik, apabila ada lebih dari satu hak yang harus kita tunaikan di waktu yang sama, maka skala prioritasnya adalah seperti dalam hadis ini. Itu yang dijelaskan ulama dalam syarah Sahih Muslim. Jadi anal huquq wal fadha'il idza tazahamat quddima al awkad fal awkad. Hak-hak pihak lain itu atau keutamaan atau amal soleh, kalau tazahmat, kalau berkumpul dalam satu waktu untuk kita laksanakan, untuk kita penuhi, maka prioritaskan yang terpenting lalu penting, yang paling urgent lalu urgent, yang paling dekat lalu dekat. Dalam riwayat al-aqrab al-aqrab, terdekat baru dekat dan seterusnya. Jadi diri Anda dulu, baru keluarga, istri, anak-anak, orang tua, baru setelahnya dzawil arham, orang yang punya hubungan rahim dari sisi ahli waris atau dari sisi mahram, dijelaskan sebagian para ulama. Dengan catatan mereka fakir, mereka miskin, berarti pendapatan mereka di bawah kebutuhan pokok mereka, dan mereka nggak mampu berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Maka orang yang punya kemampuan di antara keluarga itu hendaknya mensupport dengan nafkah. Dan hadirin Allah muliakan, dan sebagian ulama yang misalnya sebagian ulama yang tidak mewajibkan itu pun meminta kita untuk perhatian kepada keluarga besar. Dan kalaupun tidak masuk dari bab nafkah, maka ada bab-bab yang lain. Si bab sedekah sunnah, hadiah, dan lain-lain. Intinya hendaknya kita punya perhatian dengan dzawil arham, orang-orang yang punya hubungan rahim dengan kita. sampaikan pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi tanya jawab sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Imam Nawawi beserta keluarga, kepada Ustaz beserta keluarga, seluruh umat Islam. Amin rabbal alamin. Dan semoga Allah memberikan keselamatan, kebahagiaan, kebaikan dunia akhirat kepada kita semua. Amin rabbal alamin wa iyyak. Afan izin bertanya Ustaz, mohon nasihat Ustaz yang harus dilakukan kami orang tua yang lalai mengajarkan ilmu agama yang benar kepada anak-anak ketika masih kecil. Dan sekarang anak-anak sudah dewasa dan sudah berumah tangga, jazakallahu khairan katsiran. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Masih ada waktu, masih ada peluang. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, bersyukurlah kepada Allah ketika Allah menyadarkan kita. Walaupun anak-anak sudah dewasa, tapi sadar sebelum sakratul maut, sebelum nyawa ditenggorokan, sadar di saat pintu tobat masih terbuka, itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita syukuri. Jadi bersyukurlah kepada Allah. Lalu yang kedua, perbanyak istighfar dan perbanyak tobat kepada Allah. Tobat kepada Allah dan perbanyak istighfar kepada Allah. Kok Nabi sallallahu alaihi wasallam saja 100 kali dalam sehari dalam riwayat. Itu yang dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita banyak banget dosa-dosa kita, maksudnya dosa-dosa enggak didik anak-anak. Dan akhirnya karena kita enggak didik anak-anak, pasti kan pengaruh ke dalam kehidupannya besar. Belum lagi nanti megang atau mendidik anak-anak kita. Dan itu akan terus seperti mata rantai yang ada putus-putusnya. Jadi perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Lalu yang berikutnya, banyak-banyak minta tolonglah sama Allah. Isti'anah, minta tolong sama Allah. Banyak minta tolong. Lalu yang berikutnya, mulai dari diri kita sendiri. Ibda' binafsi. Mulai dari diri Anda. Mulai dari diri kita. Kita harus lebih dekat lagi sama Allah. Karena membolak-balikan hati anak kita kan Allah Subhanahu wa taala. Inna quluba bani Adam baina isbi'ain min asabi rahman yuqallibu kaifa sya. Hati seorang hamba itu ada di antara jari jemari Allah atau dua jemari Allah. Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka mendekatlah kepada yang membolak-balikan hati anak kita. Bangunlah hubungan dengan dia. Gimana cerita, bagaimana caranya agar kalau kita doa diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendekatlah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah. Yang berikutnya, jadilah teladan buat anak-anak. Lalu yang berikutnya juga, jangan melimpahkan kesalahan ke anak-anak. Anak-anak itu hasil didikan kita. Banyak orang tua tuh gak fair ke anak-anaknya. anak hasil didikannya begitu anak dan orang tua nggak didik, lalu begitu anak melakukan kesalahan, anaknya diomelin habis-habisan. Itu kan aneh hadirin. Itu kayak ada apabila misalnya seseorang pelatih renang lalu diamanatkan oleh beberapa orang tua untuk melatih anak-anak mereka. Jadi kasih amanatnya, anak saya tolong dilatih renang ya. Terus si pelatih gak ngelatih tuh anak. Begitu datang diajakin makan bakso, makan, sedangkan makan somai, lalu diajakin makan es serut gitu loh, diajakin makan burger. Itu jajanan dulu banget gak sih di sekitar kolam berenang? Iya kan? Di sekitar kolam berenang kan itu jajanannya dulu tuh. Jadi ini anak-anak gak dilatih. Setelah berapa lama di apa, anak-anaknya diikutkan, pokoknya disuruh disuruh terjun ke air berenang atau mungkin ada perlombaan segala macam, ya anaknya tenggelam, bukan kalah lagi, tenggelam gitu loh. Yang lain gaya kupu-kupu, dia gaya bebas gitu, sebebas-bebasnya. Yang lain gaya punggung, dia gaya bebas lagi, sebebas-bebasnya, nggak jelas gayanya apa, pokoknya bebas aja. Jadi pas gaya bebas, dia gaya bebas juga, tapi yang kau, jadi yang bebas ori versus bebas kau, jadi suka-suka aja dia, nggak pernah diajar. Terus begitu kalah, begitu nggak bisa, itu anak-anak yang diomel-omelin sama pelatih renangnya, kalian tuh gimana sih, bikin malu saya aja, masa nggak jalan-jalan gitulah, masa nggak jalan-jalan. Ya itu kan semua akan menganggap si pelatih renang ini sebuah sangat lucu dan sangat menggelitik sikapnya itu. Bang, dia nggak didik kok, dia nggak ngajarin tuh anak-anak berenang. Ya pas kalah aja salin anak-anak lah. Nah kita nggak didik anak kita ketika dia nggak ngerti bagaimana bersikap, ya jangan salahkan mereka secara mutlak. Coba evaluasi diri. Lalu yang berikutnya, coba bangun hubungan yang dekat secara personal dengan mereka. Dekatilah, jangan, banyak orang tua tuh kerjanya marah-marah, paling udah belajar sebagian, gak semua, tapi sebagian udah ngaji, belajar, melampiaskan kebingungannya ke anak-anak, akhirnya semakin jauh dengan anak-anak. Begitu semakin jauh dengan anak-anak semakin gak mau dengar. Jadi coba dekati anak-anak, terus bicara, lalu bertahap. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Rabbal alamin. Dan jangan menyerah terus diperjuangkan anak-anak kita. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan. Subhanakallahi la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.